Sebentar, Kus. Aku rapikan yang sebelah sini. Engkus luruskan yang ujung sana. Iya. Raffi, Cecep taruh mana nih gelasnya? Ya sudah, taruh di tengah-tengah saja. Oke. Emir, hati-hati bawa gelas Abah. Iya, Kak. Sudah rapi ya? Iya, sudah rapi, Abah. Alhamdulillah. Berarti sudah bisa kita mulai dong ceritanya. Iya, Bah. Baiklah. Kali ini Abah akan cerita tentang kisah tiga pemuda dalam gua. Kalian sudah siap? Siap. Baiklah. Pada zaman dahulu kala, ada tiga orang pemuda yang tengah berjalan di tengah perbukitan batu. Mereka hendak pergi ke suatu daerah bersama-sama. Namun tidak lama kemudian cuaca berubah. Hujan. Benar, kelihatannya semakin deras. Sebaiknya cepat kita berteduh. Ayo. Hei, coba lihat. Sepertinya di sana ada sebuah gua. Ayo cepat kita ke sana. Oh iya, benar. Ayo. Ayo cepat. Sebaiknya kita menunggu di sini sampai hujannya reda. Benar, aku juga berpikir begitu. Tiba-tiba sebuah batu besar menutupi pintu gua. Suara apa lagi itu? Biar aku lihat. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, apa yang telah terjadi? Batu itu menutup pintu goa. Ayo kita dorong. Iya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ayo dorong. Aduh, berat sekali. Batu ini luar biasa beratnya. Walaupun berat, tapi kita harus mencobanya. Kita harus keluar. Astagfirullah, batu apa ini? Tidak bergeser sedikit pun. Kita terjebak. Coba lihat di sana. Di sana ada celah. Lihatlah. Celah sekecil itu. Tikus saja sulit melewatinya. Apalagi kita. Ya ampun. Lalu siapa yang akan menolong kita? Tidak mungkin ada. Tempat ini kan jauh dari rumah penduduk. Kalau sudah begini, apa lagi yang harus kita lakukan? Ya Allah, apa salahku? Mengapa engkau berikan musibah ini kepada aku, ya Allah? Ya Allah, kami punya keluarga. Bagaimana nasib keluarga kami kalau kami mati di sini, ya Allah? Ketiga pemuda itu demikian sedih dan ketakutan. Rasa putus asa menyelimuti mereka. Terus, apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa keluar? Mereka pun kebingungan. Tenaga mereka sudah habis. Sampai akhirnya... Hanya Allah dan amal baik kita lah yang akan menolong kita, saudaraku. Iya, kau benar. Hanya Allah dan amal baiklah yang akan menolong kita. Nah, teman-teman, bagaimana kalau masing-masing kita berdoa kepada Allah dengan berwasilah kepada amal kebaikan yang pernah kita lakukan? Iya, kita pasti pernah melakukan sesuatu dengan ikhlas karena Allah. Baiklah, ayo kita mulai. Semoga saja kita berhasil. Mereka mulai mengingat-ingat amal kebaikan yang pernah mereka lakukan, yang benar-benar ikhlas karena Allah, sambil terus berzikir. Ya Allah, aku mempunyai orang tua yang sudah renta dan sakit-sakitan. Karena cinta kasih sayangku kepada mereka, aku urus segala keperluan mereka. Namun, pada suatu malam aku terlambat pulang ke rumah. Saat aku datang, ternyata ibu belum sempat meminum susunya. Dan ibu sudah tertidur pulas. Ah, ibu sudah tertidur. Ibu tidurnya nyenyak sekali. Biarlah. Sebaiknya aku tunggu saja sampai ibu terbangun. Ah, anakku masih di sini. Berarti semalaman dia menungguku meminum susu yang telah dibuatnya. Ya Allah, aku ridho padanya. Ya Allah, kalau itu semua aku lakukan hanya untuk mencari ridho-Mu, maka selamatkanlah kami. Alhamdulillah, batu itu bergeser. Tapi celahnya masih terlalu kecil. Aku rasa tubuh kita masih belum bisa melewatinya. Baiklah, sekarang giliranku untuk berdoa. Ya Allah, aku pernah mencintai seorang wanita. Suatu saat dia datang padaku untuk meminjam uang. Lalu aku memintanya lebih dahulu dia melayaniku berbuat dosa. Namun saat perbuatan dosa itu akan terjadi. Takutlah pada Allah dan janganlah kau lakukan kecuali dengan jalan yang benar. Bukankah ini perbuatan yang dimurkai Allah? Aku tidak boleh melakukannya. Aku harus pergi sekarang. Ya Allah yang Maha Mengetahui, aku telah meninggalkan wanita itu meski sebenarnya aku mencintainya. Ya Allah, kalau aku melakukannya karena aku benar-benar takut padamu, ya Allah, aku mohon, keluarkanlah aku dari gua ini, ya Allah. Alhamdulillah. Sulit, tidak bisa. Masih terlalu sempit, tidak cukup untuk badan kita semua. Sekarang tinggal kau harapan kami agar kita bisa keluar dari sini. Berdoalah. Ya Allah, waktu itu aku pernah mempekerjakan beberapa orang. Nah, kalian berbarislah dengan tertib. Mahmud, ini upahmu. Terima kasih banyak, Pak. Hasan. Terima kasih, Pak. Yasir, ini upahmu. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Nah, Mahmudin, ini upahmu. Dan terakhir, Zaid. Terima kasih, Pak. Tapi saya yang terakhir. Hah? Jadi ke orang yang terakhir? Kemana Zaid? Apakah kau melihatnya? Maaf, tidak, Pak. Sejak tadi pagi, aku tidak melihatnya. Kenapa dia tidak mau mengambil upahnya, ya? Kalau begitu, baiklah. Biar ku simpan upahnya. Maaf, Tuan. Ada seseorang yang ingin bertemu Tuan. Baiklah. Suruh dia kemari. Bukankah kau waktu itu pernah bekerja padaku? Benar, Tuan. Saya Zaid. Ya, aku ingat. Kau Zaid. Lalu, kemana kau selama ini? Aku selalu mencarimu. Maaf, Tuan. Saat itu saya sedang tertimpa musibah, sehingga saya tidak bisa mengambil upah saya, Tuan. Oh. Tapi saat ini saya sedang membutuhkan uang, Tuan. Apakah saya bisa mengambilnya sekarang? Oh, tentu saja. Uang itu kan sudah menjadi hakmu. Nah, inilah upahmu yang dulu kau tidak sempat mengambilnya. Dari upahmu, aku membelikan 2 ekor kambing. Kemudian kambing itu berkembang biak hingga sebanyak ini. Maka seluruh kambing ini adalah milikmu. Sebanyak ini? Semuanya? Tuan tidak bercanda, kan? Aku tidak bercanda. Sungguh, ini semua milikmu. Subhanallah. Terima kasih, Tuan. Ya Allah, jika semua itu aku lakukan hanya untuk mencari ridho-Mu, maka selamatkanlah kami dari tempat ini. Subhanallah, alhamdulillah. Kita bebas. Allahu Akbar. Demikianlah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ketiga pemuda itu bisa keluar dari dalam gua dengan perantaraan amal soleh mereka masing-masing. Allah telah mengabulkan doa-doa mereka. Jadi, itu manfaat kita beramal soleh ya, Bah? Benar, Rafi. Tapi jangan lupa, setiap amal soleh itu harus dilakukan semata-mata untuk keridhaan Allah, bukan karena ingin dipuji atau ingin mendapatkan balasan dari manusia. Itu yang namanya ikhlas ya, Bah? Betul, Emir pinter. Sarah juga tahu. Terus kalau kita ikhlas, kita akan diberkahi dan dilindungi Allah juga, kan? Sarah juga pinter. Selain itu, Allah juga akan menjauhkan kita dari mara bahaya dan memudahkan kehidupan kita. Seperti Engkus nih, selalu ikhlas, sehingga selalu cukup makan, cukup minum. Cukup. Udah, Kus. Kamu sih makanan melulu. Engkus. Ayah baik. Hehehehe.